warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tersebut. Nah, adapun yang disyariatkan adalah seorang suami yang dia memiliki kelapangan dan keluasan harta, hendaklah dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan dan keluasan kekayaan dari hartanya tersebut, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, atau sesuai dengan uruf kebiasaan ya wanita yang memiliki seorang suami yang kaya ataupun berada. Adapun yang tidak memiliki keluasan, disempitkan rezekinya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit sebagai seorang fuqara wal masakin, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami tadi. Nah, dan hendaklah di dalam perkara ini seorang istri dia qanaah, merasa cukup dengan pemberian suaminya, merasa cukup dan bersyukur ya dengan pemberian suaminya tadi, ya asalkan dari sesuatu yang halal. Kemudian yang ketujuh adalah tarbiyatul aulad wa tawjihuhum, mendidik anak-anak dan juga mengarahkan mereka. Walaupun di dalam perkara ini seorang istri bekerja sama dengan suami untuk menjalankan tugas yang penting ini dalam rangka untuk tarbiyatul aulad dan memberikan bimbingan arahan kepada anak-anak agar memiliki akhlak yang baik, agar bisa berjalan di atas istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kedelapan, al-baqa fil manzil, yakni seorang istri hendaklah dia tetap tinggal di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali memang ada hajat, ada kebutuhan yang menuntut seorang istri untuk keluar dari rumahnya tersebut. Karena kalau seorang istri bermudah-mudahan untuk keluar dari rumah tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan, maka ini bisa menyebabkan ya tersia-siakannya ya rumah, demikian juga anak-anak, ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangginya juga akan terbengkalai. Kemudian yang kesembilan, Allah tu'tihi bil kalamil badi, hendaklah seorang istri tidak menyakiti suaminya dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang mengganggu perasaan suaminya, dan hendaklah berbicara dengan suaminya dengan pembicaraan yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, untuk tidak melakukan aktivitas ibadah-ibadah sunnah ya seperti sholat sunnah ataupun siam sunnah, berpuasa sunnah, illa bi'idnih, kecuali dengan seizin suaminya. Karena ketika seorang istri dia menjalankan puasa sunnah misalnya, maka seorang suami akan terhalangi dari bertamattu kepada istrinya, bersenang-senang ataupun bernikmat-nikmat ya dengan istrinya, apalagi ketika seorang suaminya memiliki keinginan ya untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian yang ke-11, yang terakhir adalah tidak menyebarkan ifsya al-ilaba az-zawjiyah, tidak menyebarkan hubungan ranjang yang dilakukan oleh suami dengan istrinya. Nah, ini beberapa hak seorang suami di atas istrinya ataupun kewajiban seorang istri kepada suaminya. Dan hendaklah di dalam menjalankan tugas-tugas yang seperti ini, sekali lagi dalam rangka untuk beribadah yang mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannahnya, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perkara yang seperti ini adalah perkara yang berat, kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyak isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang syaitan ataupun iblis yang terus-menerus akan menggoda Bani Adam, yang terkhusus yang terkait dengan hubungan suami istri. Nah, sehingga waspada terkait dengan jerat-jerat syaitan ataupun iblis yang di dalam menggoda suami dengan istrinya tadi. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum dengan bab baru ataupun pasal baru yang ditunggu-tunggu oleh para ummahat, yang ditunggu-tunggu oleh para istri, ya, adalah bagaimana hak az-zawja 'ala zawjiha. Nah, hak seorang istri atas suaminya, atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ya, kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Qala Syekh rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, fa'adamu haqqin laha 'alaik, hak yang paling besar, ya, hak istri yang paling besar atasmu, antuktiyaha sadaqaha kamilan, yaitu engkau memberikan mahar secara sempurna kepada istrimu itu. Memberikan mahar. Jadi ketika engkau barakallahu fikum menikahi istri, menikahi wanita, ya, hendaklah memberikan sadaq, ya, memberikan mahar, ya, kepada istrinya. Mahar yang sempurna. Ya, sama saja apakah mahar itu dibayar dengan tunai, nah, atau separuh-separuh, sebagiannya tunai, ya, sebagiannya di tempo ataupun di angsur. Nah, al-muhim dia harus memberikan mahar, ya, secara sempurna kepada wanita yang dia nikahi, dan ini merupakan hak az-zawja, merupakan hak seorang istri yang menghalalkan furujnya, yang menghalalkan untuk, ya, dinikahi, ya, ataupun melakukan hubungan dengan istrinya dengan hubungan yang khusus tentunya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada para wanita sadaqatihinna nihlah, mahar-mahar mereka dengan sukarela, dengan senang hati kau memberikan mahar itu kepada wanita. Fa in tibna lakum an syai'in, dan jika wanita tadi menyerahkan atau memberikan sebagian mahar tersebut kepada anda untuk dimakan ataupun untuk dinikmati dengan kerelaan, ya, dari sang istri, fakuluhu hani ammaria, maka boleh untuk kalian memakannya, ya, dengan makanan yang hani ammaria, ya, makanlah dia dengan sedap dan juga baik akibatnya. Nah, sehingga harus untuk memberikan mahar kepada istrinya dengan mahar yang sempurna sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh seorang suami kepada istrinya tadi. Ya, sehingga ketika seorang menikahi seorang wanita, maka hendaklah jangan lupa bertanya apa maharnya. Nah, dan apa yang menjadi permintaan seorang wanita, ya, maka dipenuhi. Ya, dipenuhi apapun permintaan dari mahar tersebut. Nah, kalau anda mampu memberikan mahar itu, maka nikahi dia. Kalau tidak mampu, ya sudah, ditinggalkan. Nah, ya, misalnya istri meminta mahar dengan mahar yang cukup tinggi, sementara kita tidak mampu, ya, meminta mahar untuk dibelikan apa, Pak Bagio, yang mahal? Dibelikan apa? dibelikan helikopter. Nah, gak mungkin ya, mahal sekali. Ya, dibelikan mobil ini dan itu yang harganya mahal. Nah, tetapi walaupun mahar itu merupakan hakul mar'ah ataupun hakul nisa, maka disenangi untuk memberikan kemudahan kepada calon suami sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan semakin mudah atau semakin murah mahar tersebut, maka yang seperti ini insya Allah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nikah isaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya, yang paling memberikan kemudahan ya kepada pihak ataupun calon suami. Nah, tetapi kalau sekali lagi seorang wanita tadi menuntut mahar yang tinggi, ketika ada kemampuan silakan memberikan mahar kepadanya. Tetapi kalau tidak ada kemampuan, ya sudah dia tinggalkan, karena Anda tidak mampu untuk memberikan haknya yang itu merupakan ya pernikahan, merupakan sahnya pernikahan seseorang, harus adanya mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dia nikahi. Kemudian yang kedua, wa min haqqiha 'alaik al-infaq 'alayha ta'aman wa kiswatan wa maskanan. Di antara hak istri atas suami adalah al-infaq 'alayha, memberikan nafkah, memberikan nafkah lahir kepada istrinya tadi, ta'aman baik berupa makanan, wa kiswatan berupa pakaian, wa maskanan berupa tempat tinggal. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi sang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada istrinya atau kepada ya pasangannya tadi, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, sehingga ketika seorang suami dia sudah menikahi seorang wanita, ya maka wajib bagi seorang suami, bahkan yang merupakan tugas dan kewajiban seorang suami, adalah hendaklah dia mencari nafkah yang halal untuk diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada istrinya. Nah, memberikan makan, memberikan minum, pakaian, demikian juga tempat tinggal, sehingga terjaga auratnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Askinuhunna min haitsu sakantum, maka tempatkanlah mereka, para wanita ataupun para istri, di mana kalian itu tinggal, mewujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Walatudaruhunna litudayyiqu alaihin, dan janganlah kalian memadorotkan mereka para wanita untuk memberikan kesempitan dan kesusahan kepada mereka para wanita, para istri kalian. Nah, sehingga dia terhak seorang istri atas suaminya adalah diberikan nafkah ya, berupa makan, berupa minum, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dan ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada suami, kepada istrinya ya, setelah sah akad pernikahan di antara keduanya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memberikan targhib, motivasi di dalam bab ini. Ya, sehingga jangan sampai seorang suami dia bermalas-malasan untuk mencarikan nafkah untuk keluarganya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan motivasi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta luqmata tadawuha fi fai imra'atik. Nama tafi fi imra'atik. Innaka latunfiqa, sesungguhnya tidaklah engkau wahai para suami memberikan nafkah kepada istri anda yang anda berharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya sampai sesuap makanan, sesuap nasi yang kau letakkan pada mulut istri anda itu juga akan berpahala, ia akan dihitung, ia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan lupa ya, ketika seorang suami mencari maisha, pekerjaan, kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, itu dalam rangka untuk menjalankan kewajiban anda sebagai seorang suami, ya dalam rangka untuk beribadah, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang anda berikan kepada istri anda ketika anda meniatkan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya anda akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu adalah sesuap nasi, apalagi beberapa suap ya makanan kepada istri anda, ya maka ini terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sungguh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan jalan-jalan yang begitu luas. Nah, sehingga ketika kita tidak mampu melaksanakan amal kebaikan dari sisi ini, ya maka bisa melaksanakan amal kebaikan dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, dalam rangka tentunya untuk berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam beliau juga bersabda, dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu fi faqir raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'tamuha ma anfaqtahu ala ahlik. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, dinar, mata uang ataupun uang yang kau berikan, yang kau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan seorang budak, dan dinar yang kau sedekahkan terhadap orang-orang miskin, kemudian ada dinar yang kau berikan kepada keluarga anda, maka yang mana, maka pahala mana yang paling besar, mana yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi alaihi wasallam, "A'dhamuha ma anfaqtahu 'ala ahli." Yang paling besar pahalanya di antara dinar-dinar tadi, yang pertama fi sabilillah, ya. Kemudian yang kedua untuk membebaskan budak, yang ketiga untuk memberikan makan kepada fakir miskin, yang keempat untuk keluarga anda, maka yang paling besar adalah apa yang kau infakkan, nafkahkan ala ahli untuk keluarga anda. Itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai seorang suami itu dia taklil, pelit ya di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, ya sampai keluarganya tersebut kekurangan ataupun terlantar, padahal suaminya memiliki kemampuan. Yang seperti ini diancam oleh Nabi alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqul. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyanyiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk yang menjadi tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan juga istrinya. Dan ini memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai seorang suami dia bermalas-malasan ya untuk bekerja, memberikan nafkah kepada keluarganya, dan niatkan itu barakallahu fikum dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan kewajiban tentunya tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah. Ya, nafkah kepada keluarga anda itu hukumnya wajib. Sementara sedekah yang anda berikan kepada fuqara wal masakin, sedekah yang anda berikan untuk memberi, untuk membebaskan budak, ya atau untuk fi sabilillah, ya itu semuanya sedekah-sedekah mustahabbah, sedekah-sedekah sunnah. Ya tentunya tidak bisa mengalahkan nafkah yang wajib yang memberikan kepada istri dan juga putra-putri anda semuanya. Ya sekali lagi jangan sampai seorang suami dia merasa pelit, ya kikir, ya padahal dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian juga jangan sampai seorang suami dia bermalas-malasan, ya untuk bekerja banting tulang peras keringat. Ya tentunya semuanya itu ya barakallahu fikum tidak sampai melalaikan dia ya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menghadiri majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Tidak sampai melalaikan dia. Nah. Tidak sampai melalaikan dia sebagaimana mungkin ya kebanyakan ataupun banyak di antara masyarakat ataupun saudara-saudara kita dengan alasan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ya dia merantau ke negeri seberang, misalnya ke negeri orang-orang kufar, mencari nafkah di sana, bekerja di sana, sementara ya dia ya tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain seperti kewajiban menjalankan sholat, ya ataupun talabul ilm, nah ataupun menjadi rusak agamanya. Tentu yang seperti ini tidak benar. Nah. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya barakallahu fikum memiliki pekerjaan, memiliki maisha di tempat kita tinggal. Ini merupakan kenikmatan sehingga kita tidak meninggalkan keluarga kita dalam waktu yang lama. Nah. Kemudian yang ketiga, wa min haqqiha 'alaika an tu'ashiraha bil ma'ruf. Dan di antara hak seorang istri atas suaminya yaitu antu asyiraha bil ma'ruf, untuk engkau mempergauli istri anda dengan cara yang baik, bil adabi syar'i, tentunya dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat, tentunya dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah ya, perlakukan wanita-wanita dan istri-istri anda bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan di dalam syariat ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang mereka berikan, yang itu semuanya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ini hak seorang istri untuk seorang suami berlaku baik, berlemah lembut kepada istrinya tadi, memiliki adab yang bagus. Karena Nabi SAW beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Ya wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah manusia yang terbaik hubungannya dengan keluargaku. Ini Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai teladan di dalam seluruh perkara, termasuk di dalam hubungan beliau dengan keluarganya adalah yang terbaik. Nah, demikian juga Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang lainnya, istausu bin nisa'i khairan, berlemah lembutlah dengan istri, perlakukan istri dengan cara yang khair, dengan cara yang baik. Ini merupakan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar tercipta rumah tangga yang harmonis, yang masing-masingnya menjalankan hak dan kewajibannya. Yang seperti ini barakallahu fikum terkadang terbalik. Ya. Seorang suami yang ketika berada di dalam rumahnya dia memiliki perangai yang kasar, ya kata-kata yang kasar, ya yang tidak bagus, tidak memiliki adab, ya kepada istri dan juga kepada putra dan putrinya, tidak memiliki rahmah kepada mereka, tidak memiliki kasih sayang. Nah, bawaannya marah terus, bahkan terkadang menggelimi, menganiaya ataupun memukul keluarganya, bukan dengan alasan yang syar'i, bukan dalam rangka untuk mentadbir. Nah, sementara dia umumnya ketika berada di luar bersama teman-temannya, ya, bersama saudara-saudaranya, dia memiliki hubungan yang bagus, bermuka manis, bermalam lembut dengan mereka. Ya, sementara ketika berada di rumah bagaikan serigala. Nah, ya Allah musta'an. Maka yang seperti ini menyelisih tuntunan ya Islam. Ya, karena Nabi SAW justru menyebutkan khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik hubungannya dengan keluarganya, ya dengan anak dan juga istrinya. Nah, sehingga sunnah salafiyin terkhusus harus sebagai pihak yang pertama di dalam mengamalkan wasiat dan juga nasihat dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang semoga itu semuanya menjadi pembuka pintu hidayah bagi keluarga-keluarga kita, bagi istri dan juga anak kita. Mungkin barangkali ketika mereka belum mendapatkan hidayah, ada anjing kita di situ, ya di mana sikap kita yang kurang hikmah kepada keluarganya, kurang ada perhatian, kurang ada tanggung jawab, ya kurang memenuhi hak-hak mereka misalnya, ya bawaannya mungkin marah terus, nah mendolimi, memukul, ya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Nah, masuk bermuka masam, tidak mengucapkan salam, toyib, ya tidak ada canda tawa, ya, ya tidak ada humor mungkin dengan keluarganya, ya bercanda ataupun bercerita kepada keluarganya. Nah, ya makanya seperti ini barakallahu fikum menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Ya sementara Anda mungkin ketika bersama ikhwan yang lainnya, ya bermuka manis, sampai ketika kita mendengar yang seperti ini terkadang kita tidak percaya. Ya ikhwan tadi masya Allah, zahir yang ada dia baik. Ya bersama kita masya Allah dia memiliki tutur kata yang lembut, sopan. Ya kalau berbicara pelan, penampilannya juga mungkin kalem. Nah, penampilannya juga mungkin kalem. Ya, tapi ketika berada di rumah itu tadi yang saya sebutkan bagaikan apa? Serigala. Nah. Allah musta'an. Kemudian yang keempat, wa min haqqiha 'alai an taqiyaha 'adzaballah. Di antara hak seorang istri atas dirimu untuk menjaga keluarga Anda, menjaga anak dan istri Anda dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi amriha bil khair wa targhibiha fihi. Dengan memerintahkan istri untuk mengamalkan kebaikan dan memberikan motivasi untuk mengamalkan amal soleh, wa tahdhiriha min asy-syarr, dan memperingatkan istrinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa dan kejelekan. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa qudhuhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya, bahan bakar api neraka itu dari manusia dan juga bebatuan. Nah, iya dan bila. Ya sehingga ini merupakan tugas seorang suami untuk menjaga keluarganya, jangan sampai mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dengan membiarkan istrinya melakukan perbuatan dzunub wal ma'asi, ya misalnya keluar dari rumahnya tanpa izin suami, keluar dari rumahnya dengan bertabarruj, membuka aurat. Nah, di antara mungkin usaha dan juga amalan yang bagus dilakukan oleh seorang suami atau kepala rumah tangga, ya, adalah dengan mengajak keluarganya tersebut, iman dengan cara tinggal di lingkungan yang dekat dengan ilmu, ya, ataupun membawa istrinya untuk aktif menghadiri majelis-majelis ilmu, atau bisa juga dengan memberikan fasilitas-fasilitas beberapa media-media dunia agama, ya, baik dari media elektronik ataupun cetak, ya, berupa buku-buku, kitab, ya, ataupun audio-audio yang ada, ya, untuk didengarkan oleh keluarga kita agar mereka mendapatkan siraman rohani, agar mereka mendapatkan ilmu. Nah, ini tentunya upaya yang bagus, ya, dari seorang suami ketika, ya, terkhusus di masa-masa sekarang ini yang penuh dengan fitnah, untuk mendekatkan keluarganya dengan majelis-majelis ilmu, menyekolahkan putra dan putrinya di ma'ahid ahli sunnah, di ma'ahid ahli sunnah. Nah, atau mengajak keluarganya untuk aktif di dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Dan yang seperti ini tentunya butuh yang kerjasama kedua belah pihak, ya, karena terkadang mungkin masing-masingnya, ya, terlalaikan, lupa, ataupun bermalas-malasan dan merasa lemah. Ya, maka hendaklah suami istri tadi saling mengingatkan, ya, menutupi kekurangan dan juga aib masing-masing. Karena memang suami istri tentunya masing-masing memiliki aib, memiliki kekurangan, dan yang mungkin yang paling mengetahui kekurangan suaminya adalah istrinya. Yang paling mengetahui kekurangan istrinya adalah suaminya. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, perlu ada keterbukaan yang mengingatkan suami dengan baik ketika lupa, ketika lalai. Jadi demikian juga seorang suami, dia mengingatkan keluarganya. Nah, kalau ini dihidupkan, insyaallah semoga dia tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini merupakan realisasi dari menjalankan firman Allah SWT ini, menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka Allah SWT. Nah, dan hendaklah seorang suami, ya, siap untuk dikoreksi ketika memang ada kekeliruan dan juga kesalahan, ataupun kelalaian, atau kurangnya semangat di dalam beramal soleh. Nah, demikian juga bagi pihak istri ketika diingatkan, demikian juga seorang istri yang solehah, seorang istri yang baik. Nah, ya, untuk berterima kasih, ya, terhadap nasihat, bimbingan, ya, ataupun arahan, ya, ataupun koreksi yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, yang memang menginginkan kebaikan untuk semuanya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai mungkin masing-masingnya, ya, saling memendam, ya, karena yang seperti ini yang mungkin kurang bagus, ya, mungkin kurang bagus, ya, memendam kemudian juga melupakan, memaafkan, ya, tanpa mungkin kita pernah memberitahu kepada pihak keluarga kita apa yang menjadi kritikan ataupun kekurangan-kekurangan dari masing-masingnya. Nah, sehingga misalnya antum melihat keluarga antum yang melakukan hal-hal yang, ya, taruhlah hal-hal yang kecil yang mungkin menyinggung perasaan antum dari lisan dan, ya, ataupun dari perbuatan-perbuatannya, ya, bisa disampaikan kepada keluarga. Nah, bisa secara langsung atau sekarang juga di media, bisa lewat WhatsApp ataupun telepon, nah, ataupun surat dan lain sebagainya. Nah, ya, ini mungkin mulai dihidupkan, ya, mulai dihidupkan yang seperti ini. Toh, ya, karena terkadang mereka juga tidak memahami kritikan-kritikan, ya, dari, ya, suaminya tadi. Demikian juga seorang suami, ya, siap untuk dikritik. Sehingga dahulu wanita-wanita salafun salih radhiyallahu alaihim ajmain, ya mereka ya tidak bisa memejamkan mata mereka untuk tidur sampai betul-betul mereka memastikan bahwasanya suaminya ridho kepada istrinya tadi. Nah, suaminya ridho kepada istrinya. Nah, sehingga mereka harapkan di dalam keridhaan suami yang ini memiliki posisi dan manzilah yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, karena kedudukan kita di dalam surga itu tergantung dengan bagaimana keridhaan suami kepada seorang istri. Nah, walau lebih suap, ini dulu mungkin kita sampaikan. InsyaAllah selanjutnya kita lanjutkan ba'da isya. Ya, kita stop dulu untuk persiapan sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pada bapak ini kita stop dulu.